Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala rasulina wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab. Maram terus oleh Al-Hafidh Nazir Al-Asqalani Ramakala. Masih di kitabul janais, kitab tentang pembahasan jenazah, pengurusan jenazah. Dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyelatkan dan menguburkan. Dan kita masih dalam pembahasan menguburkan. Sebenarnya sudah selesai, ya, tapi ini berkaitan dengan setelah menguburkan. Disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa Nabi melarang untuk seseorang melakukan yahah, jadi meratapi mayit. Disebutkan meratapi mayit di sini adalah mengangkat suara, menangisi mayit, menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan sebagainya. Maka ini dilarang. Disebutkan dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengambil baiat mereka untuk diantara isinya untuk tidak meratapi mayit. Kemudian berikutnya hadis yang ke-55 masih berkaitan dengan meratap. Qolar wa ta'ala wa ini ibn Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hadis matamun alaih ani nabi dari nabi SAW qolar beliau mengatakan al-mayitu yu'addabu fi qabrihi, mayit disiksa di kuburannya. Bima niha alaih, dengan dia diratapi atasnya. Ini mayit disiksa dengan sebab diratapi, dia ditangisi dengan berlebih-lebihan, maka dia disiksa. Muttawun alaih, hadis bukhari muslim. Maka di sini ya disebutkan sanadnya walahuma, dan disebutkan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim, dan untuk keduanya nahwahu, semisalnya Anil Mughirah dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Nah itu hadis yang semisalnya. Maka para ulama di sini menyebutkan bagaimana ini mayit disiksa dengan sebab ratapan keluarganya atau ratapan orang lain. Padahal di situ ada ayat yang jelas wala taziru wa ziratu wisra ukhra. Surat Al-An'am ayat 164. Dan tidak menanggung seseorang dosa orang lain. Ya demikian. Jadi seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Bagaimana sekarang dia diratapi dengan perbuatan orang lain? Di sini ada beberapa takwil istilahnya. Ya, takwil itu digiring kepada makna sehingga cocok antara ayat atau dalil dengan dalil yang lain. Ya, seakan-akan bertentangan. Ayat menyebutkan seseorang tidak menanggung dosa orang lain, tapi di sini seseorang diadab dengan ratapan orang lain. Bagaimana? Semoga oleh Imam Sunani beberapa jawaban. Bisa ditulis, ya. Al-Murad Biyai yang disebutkan di sini beberapa takwil. Ila takwilihi yujuh. Ini dhahabal aksarun, kebanyakan para ulama ila takwilihi membawa kepada tafsir takwil mendudukkan dengan beberapa sisi. Al-awalu yang pertama, pendapat Imam Bukhari. Yu'adza bidzalika idza kana sunnatuhu wa thariqatuhu. Ya, bisa ditulis. Disiksa mayit ini apabila ini adalah jalannya dan sunahnya. Berarti dia menganjurkan anak keturunannya untuk melakukan ini dan itu. Inilah kebiasaan dia, inilah jalan dia. Waqad aqara alaihi ahluhu, dan keluarganya menetapkannya. Jadi sudah kebiasaan seperti itu dan dia biarkan. Atau bahkan dia menganjurkan, ya, mewasiatkan. Maka demikian. Maka dia pun disiksa. Karena dulu ketika hidup dia mewasiatkan, nanti kalau aku mati, ratapi aku. Ini untuk menunjukkan kehebatan dia kan itu. Orang yang berjasa sebagai awal pahlawan dan sebagainya, disebutkan kebaikan-kebaikannya sampai menangis meratap. Kemudian disebutkan ada pendapat yang kedua. Ya, tadi itu sunahnya, kebiasaannya, ya, membiarkannya. Yang kedua, al-murad anu yu'adzab idza ausa. Apabila dia mewasiatkan ayabki alaih untuk menangis kepada dia. Ini takwil jumhur, ini pendapat kebanyakan ulama itu. Jadi ini sangat mudah untuk kita pahami, mudah masuk akal. Itu apa? Dia mewasiatkan keluarganya untuk menangisi dia disiksa akhirnya. Ini Hasanis yang mengatakan khosa bil kafir, ini khusus untuk orang kafir. Nah, dia mengatakan demikian. Yaitu ada juga Arab yang keempat, ya, bisa ditulis maknanya adalah ta'dzib taubihil malaikah, maknanya adalah malaikat menjelek-jelekkan dia. Ini maknanya disiksa. Ada juga maknanya adalah ta'dib, misalnya adalah ta'allum mayit, kesakitannya mayit. merasa sedihnya mayat ta'lum, ya demikian, ada yang mengatakan demikian, ya, ini merasa sakit mayat dengan apa ratapan keluarganya, ini sebagian mengatakan demikian. Jadi jelas ya bahwa dia itu disiksa karena dulu mungkin dia mewasiatkan atau dia memberikan contoh malahan atau yang semisalnya. Kemudian disebutkan Imam Nawawi beliau mengatakan wali munajjar wa ta'ala qala Nawawi berkata Imam Nawawi ya ittafaqu ala anna ziyarah kubur lirijal jaizah. Ini sepakat bahwa menziarahi kuburan untuk laki-laki itu adalah jaizah, boleh, dan itu aja menurut dia, walaupun dikritik sebagian ulama. Yang benar adalah itu mustahab. Adapun perempuan sudah kita sebutkan, yaitu makruh. Adapun kalau banyak dia menziarahi kubur, maka dia termasuk orang yang dilaknat Allah alam. Berbanyak-banyak padanya. Kemudian juga disebutkan bahwa ini pembahasan yang kemarin ya, disebutkan bahwa menziarahi yang disyariatkan ini adalah apabila untuk tadkir, tadzakkur, untuk mengingat akhirat. Juga lidu'a amwat, untuk lidu'a li amwat, mendoakan orang yang mati, al-muslimin, yang dia itu muslim. Ini maksudnya. Jadi maksud ziarah kubur yang disukai, yang mustahab itu adalah kalau untuk mengingat kematian, untuk mendoakan mayit, ya itu. Tapi kalau dia itu bercampur dengan ya kesirikan, berdoa pada mayit, mengagungkan mayit, dan sebagainya, tawasul dengan mayit, maka ini adalah haram. Ya, bahkan juga bid'ah. Itu. Jadi maksudnya adalah ziarah yang demikian. Terus disebutkan juga bagaimana menziarahi kuburan orang kafir. Boleh enggak menziarahi orang kuburan orang kafir? Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW beliau mengatakan istadantu Rabbi. Ya, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku minta izin kepada Rabbku an astaghfira li ummi, untuk memintakan ampun bagi ibuku yang mati dalam keadaan kafirah. Demikian juga bapaknya juga kafir. Falam yu'danli, falam ya'danli, maka Allah tidak mengizinkan aku. Fastadantu, dan aku minta izin kepada Allah an azura qabraha, untuk aku menziarahi kuburannya. Fa'adinali, maka Allah mengizinkan aku. Di sini menunjukkan Nabi menziarahi kuburan ibunya yang kafir. Ya, maka dari sini para ulama mengatakan boleh ya, untuk apa? Untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran, ya, Allah musta'an. Orang ini siksa dan sebagainya. Kemudian juga disebutkan, kita sebutkan tentang larangan safar, la yusra' safar ila balad min ajli ziyarah qabri ahad. Tidak disyariatkan safar ila balad, ke negeri yang lain, ya, min ajli ziyarah qabri ahad, untuk menziarahi kuburan seorang, enggak boleh. Ya, dari Semarang menziarahi ke umpamanya ke Demak dan sebagainya, tidak boleh. Bahkan kuburan Nabi juga, kecuali kita mendatangi apa Masjid Nabawi kemudian sekalian ke kuburan Nabi SAW. Kemudian berikutnya tentang bolehnya sekedar menangis, boleh, yang tidak sampai meratapi. Qala wa ta'ala hadis yang ke-56, wa an Anas, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan sahitu bintanin Nabi, aku menyaksikan anak perempuan Nabi SAW tutfanu, yang dikuburkan. Ya, demikian. Sebagian mengatakan bahwa anak perempuan Nabi ini namanya Ummu Kulsum. Ya. Sebagian mengkritiknya, ada yang mengatakan itu adalah Ruqayyah. Ya itu. Demikian disebutkan. Aku menyaksikan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tutfan, yang dikuburkan, yang di yakni dafan, dikuburkan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, dan Rasulullah SAW dalam keadaan duduk indal qabri, di sisi kuburan tersebut. Faraitu ainaihi tadma'an, maka aku melihat kedua mata Nabi SAW tadma'an, meneteskan air mata. Rawal Bukhari, meneteskan Imam Bukhari. Jadi di sini menunjukkan kalau sekedar menangis saja maka ini boleh. Ya, ini adalah rahmat. Sebagaimana dalam kejadian yang lain Nabi menangis ketika anaknya Ibrahim juga menangis alaihissalam. Tapi mereka menyebutkan para ulama menangis ini tidak lebih dari 3 hari. Paham? Di sini ada hadis. Ya, disebutkan oleh Imam Nasa'i, hadis yang sahih. Demikian juga Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Disebutkan ya. Anna Nabi SAW, sungguhnya Nabi SAW amhala ala Ja'far, Nabi membiarkan keluarga Ja'far salasan, tiga hari ayatiyahum, untuk mendatangi mereka summa atahum. Jadi Nabi SAW membiarkan keluarga Ja'far ya, tiga hari summa atahum, kemudian setelah tiga hari Nabi mendatangi. Faqala, maka Nabi mengatakan la tabku ala akhi ba'dal yawm, jangan kalian menangis atas saudaraku ini setelah hari ini. Jadi Nabi membiarkan dulu tiga hari, kemudian hari yang keempat setelah Nabi mengatakan jangan kalian menangis, ini menunjukkan bahwa menangis tidak boleh lebih dari tiga hari. Demikian disebutkan. Ya, demikian. Nilai bagi ayab bi alaihi ba'da salasa ayyam, tidak pantas untuk menangis atas mayit itu setelah tiga hari. Ya, ini penting. Ya, menangis boleh, tapi kalau lebih dari tiga hari jangan. Dalilnya tadi. Nabi biarkan dulu tiga hari, kemudian mendatangi, kemudian matang kalimat tadi. Adapun menangis biasa, Nabi ketika meninggal anaknya Ibrahim alaihissalam, maka Nabi mengatakan semua dalam ya, hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu, tadma'u ain, mata itu menangis, wa yasunul qalb, hati itu sedih. Ula naqul, dan tidaklah kami mengatakan ila ma yardu rabbana, kecuali ya apa yang buat ridho Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguhnya kami dengan perpisahan denganmu wahai Ibrahim sungguh kami sedih. Mahzunun, kami sedih. Ya, itu orang-orang yang sedih. Ini boleh ya, demikian. Demikian juga hadis Jabir, demikian juga yang lain. Jadi kalau kurang dari tiga hari maka boleh. Jadi tiga hari setelahnya tidak boleh. Insyaallah di sini, semoga sudah ada. Assalamualaikum.